Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Ayuhal ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala kita akan kembali melanjutkan kajian kita membahas kitab Riyadhus Shalihin min kalam Sayyidil Mursalin sallallahu alaihi wasallam yang ditulis oleh Imam Yahya ibn Sharaf ibn al-Hasan ibn al-Husain al-Ma'ruf bil Imam an-Nawawi rahimahullahu taala. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menyelesaikan bab yang ke-17. Maka insyaallah taala di petang hari ini kita akan lanjutkan bab yang berikutnya yang disebutkan oleh al-Imam an-Nawawi rahimahullahu taala, yakni bab yang ke-18. Kata beliau rahimahullah, bab finnahi anil bida'i wa muhdatsatil umur. Bab tentang dalil-dalil yang datang dalam larangan tentang perbuatan bid'ah dan juga perbuatan baru yang diada-adakan di dalam agama Allah. Ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah. Beliau sebutkan bab ini setelah beberapa bab sebelumnya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala beliau membahas tentang sunnah, dan pada bab yang sebelumnya beliau sebutkan bab fi wujubil inqiyad li hukmillah wa ma yaqulu man du'iya ila dhalika wa umira bi ma'rufin aw nuhiya an munkar. Bab tentang kewajiban untuk tunduk terhadap hukum Allah dan apa yang seharusnya diucapkan oleh seorang yang diseru kepada hukum Allah Subhanahu wa taala. Meskipun beliau hanya sebutkan satu hadis di dalam bab tersebut, akan tetapi seluruh dalil-dalil yang disebutkan pada bab sebelumnya, demikian juga dua bab yang sebelumnya yang berkaitan dengan perintah untuk menjalankan sunnah Nabi SAW, perintah untuk menjaga sunnah Nabi SAW, tentang adab-adab bersama sunnah Nabi SAW, maka hubungan yang sangat erat antara seorang yang berusaha untuk mengamalkan sunnah Nabi SAW, seorang yang berusaha untuk menjaga sunnah Nabi SAW, adalah kewajiban untuk seorang muslim menjauhi perkara-perkara yang muhdatsah, perkara-perkara yang baru yang tidak ada dasarnya di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Taib. Maka disebutkan oleh An-Nawawi rahimahullah dalam bab ini tentang larangan-larangan baik di dalam Al-Qur'an maupun di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan masalah bid'ah. Taib. Sebelum kita lanjutkan untuk membaca dalil-dalil apa saja yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala, maka perlu untuk kita murojaah. Taib, karena sudah sering dibahas tentang bid'ah, definisi bid'ah dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Yang pertama, apa definisi dari al-bid'ah? Al-bid'atu lughatan secara bahasa disebutkan oleh para ulama adalah asyai' al-mukhtara' min ghairi mithalin sabiq. Asyai'ul mukhtaraq min ghairi mithalin sabiq. Sesuatu yang baru diadakan tanpa ada contoh sebelumnya. Ini definisi secara bahasa. Ai, apa maksud kata bid'ah dalam bahasa Arab? Bid'ah itu ditujukan untuk segala sesuatu yang baru, yang belum pernah ada sebelumnya. Oleh karena itu, ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahqaf ayat yang ke-9, Ketika Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan beliau menyampaikan kepada kita, "Qul ma kuntu bid'an minar rusul." Katakan hai Muhammad kepada mereka, "Ma kuntu bid'an minar rusul." Aku ini bukan rasul yang bid'an. Apa maksudnya? Jangan dimaknakan beliau rasul yang bid'ah, tidak. Tapi bid'ah yang dimaksud di dalam ayat ini adalah kembali ke makna bahasa, yaitu aku ini bukan rasul yang baru, yang belum pernah ada rasul sebelumku. Artinya beliau sallallahu alaihi wasallam sebagai penerus dari rasul-rasul sebelumnya. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-117, badi'us samawati wal ard. Allah Subhanahu wa taala sebagai badi', badi' pecahan isim fa'il dari kata abda'a yubdi'u, yaitu yang membuat bid'ah pada langit dan bumi. Maksudnya apa? Allahu khaliquhuma min ghairi mithalin sabiq. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit dan bumi tanpa pernah ada sebelumnya. Jadi Allah yang menjadikan adanya langit, adanya bumi pertama kali. Ini makna bid'ah di dalam bahasa. Taib. Adapun makna bid'ah secara istilah, banyak para ulama yang mendefinisikan tentang apa itu bid'ah. Namun definisi yang paling baik, yang paling tegas adalah apa yang disebutkan oleh Imam Asy-Syatibi rahimahullah taala. Beliau menyebutkan tentang definisi bid'ah. Kata Imam Asy-Syatibi rahimahullah, hiya tariqatun fid dini mukhtara'atun tudahi syar'iyyah yuqsadu bisuluki 'alaiha al-mubalaghatu fi syari'ah. Kata Syatibi, bid'ah itu adalah tariqah, sebuah metode atau cara hidup. Dan perhatikan, setiap definisi ulama itu kata per katanya menunjukkan satu makna tertentu, jadi tidak sembarangan untuk mendefinisikan sesuatu. Tariqatun, sebuah metode atau jalan hidup. Berarti di luar dari itu tidak masuk dalam definisi bid'ah secara syariat. Fid din, di dalam agama. Ai fi dinillah. Jadi metode hidup di dalam agama Islam, agama Allah. Mukhtara'atun, yang diadakan. Mukhtara'ah maksudnya tadi belum pernah ada sebelumnya. Jadi di dalam agama Allah Subhanahu wa taala tidak ada metode atau metode beribadah dengan tata cara tersebut, dengan pengkhususan waktu tersebut, dengan jumlah tersebut, dan seterusnya. Itu tidak ada. Nah, dia munculkan ada. Ini namanya bid'ah. Kemudian tudahi syar'iyyah, tujuannya adalah untuk menantang syariat. Yang dimaksud oleh Syatibi rahimahullah dengan tudahi syar'iyyah, yakni orang yang melakukannya itu teranggap seakan-akan dia menantang syariat yang sudah ada dengan menambah atau mengurangi syariat Allah Subhanahu wa taala itu. Jadi ditinjau dari amalannya, bukan niatnya. Kalau niat, tidak akan ada antum temukan orang yang melakukan bid'ah. Apakah kamu ingin menantang agama Allah? Tidak ada. Tidak mau dia menantang agama Allah Subhanahu wa taala. Karena dia tahu, dia mengerti. Seorang muslim mengerti, seawam-awamnya dia akan mengerti. Menantang agama Allah Subhanahu wa taala, menantang Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, itu termasuk salah satu dari bentuk kekafiran. Maka tidak akan mungkin seorang yang melakukan bid'ah dia meyakini atau dia mengucapkan bahwa perbuatannya itu adalah perbuatan menantang syariat. Tapi kenapa Syatibi rahimahullah taala mendefinisikannya dengan tudahi syar'iyyah? Ini dari sisi itu tadi. syariat Allah Subhanahu wa taala itu diturunkan dan disampaikan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam lengkap dari perkara yang paling besar sampai pun perkara yang paling kecil, perkara yang remeh. Telah disampaikan seluruhnya oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita meyakini bahwa beliau amanah menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala itu. Tidak ada satu pun yang dikurangi, tidak ada satu pun yang disembunyikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan termasuk kata para ulama, konsekuensi dari syahadat anna Muhammad dan Rasulullah, ikrar kita, persaksian kita bahwasannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan ini. Kita meyakini beliau telah menyampaikan seluruh syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada penambahan di dalam syariat Allah, tidak ada pengurangan di dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika ada seorang yang berbuat bid'ah, pasti kaitannya adalah menambah sesuatu di dalam agama Allah atau mengurangi sesuatu di dalam agama Allah. Ketika dia menambahkan atau mengurangi itu, sama saja dia menuduh Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak amanah dengan risalah itu. Dia menuduh bahwa ada sesuatu yang kurang dari agama yang disampaikan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu bentuk mudhohahnya di situ. Bentuk menantangnya di situ dari sisi ini tadi. Taib. Kemudian ditutup definisinya Al-Syatibi rahimahullah taala, yuqsadu bisuluki 'alaiha al-mubalaghatu fi syari'ah. Yuqsadu, dia niatkan. Tujuan dia mengamalkan bid'ah tersebut, baik berkaitan dengan ucapan, keyakinan ataupun perbuatan, al-mubalaghatu fi syari'ah, adalah untuk sesuatu yang lebih dari agama Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, kalimat yang terakhir ini, yuqsadu bisuluki 'alaiha al-mubalaghatu fi syari'ah. Yakni orang yang melakukannya seakan-akan dia masih kurang, tidak puas dengan amalan yang datang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran maupun disampaikan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis-hadis beliau. Seakan-akan masih merasa kurang. Zikir disebutkan oleh Allah, hukum-hukum berkaitan dengan zikir, Rasulullah SAW juga menyebutkannya, kaifiyah, lafaz zikirnya, waktunya, jumlahnya ditentukan, dan berkaitan dengan hal apa disebutkan di situ. Tapi dia seakan-akan tidak puas hanya dengan dalil-dalil yang datang tersebut. Maka dia buat zikir dengan cara yang lain, zikir dengan kaifiyah yang ditambah, zikir dengan waktu yang tidak dibimbingkan, zikir dengan bilangan yang juga tidak dibimbingkan, dan seterusnya. Jadi ada niatannya adalah untuk mubalaghah fi syariah. Dia ingin sesuatu yang lebih dalam ibadahnya, dalam ta'abbudnya itu. Nah, ini ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah, definisi yang paling mencakup adalah apa yang disebutkan oleh Al-Imam Asy-Syatibi rahimahullahu taala. Sehingga menurut definisi beliau, bid'ah itu adalah sesuatu perkara yang berkaitan utamanya adalah dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Maka masalah duniawi sama sekali tidak termasuk. Jadi jangan dikatakan ketika seorang menyampaikan tentang bid'ah, counternya, antitesisnya, dia bilang kalau seperti itu enggak usah antum pergi haji dengan pesawat, enggak usah dengan ini dengan itu. Itu masalah duniawi, enggak masuk dalam definisi bid'ah. Dia masuk dalam definisi bid'ah secara bahasa, tidak pernah ada sebelumnya, tidak pernah ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi bukan kaitannya dengan thariqah. Maka Syatibi mendefinisikannya awal adalah thariqah, yaitu sebuah metodologi hidup di dalam agama Allah supaya keluar masalah-masalah duniawi. Kalau masalah duniawi bebas, silahkan. Banyak sekali perbuatan-perbuatan yang sebelumnya belum pernah ada, kemudian apa namanya, perkara-perkara yang sebelumnya belum pernah ada, teknologi yang sebelumnya belum pernah ada, fasilitas yang sebelumnya belum pernah ada, tidak masalah dipakai kalau itu masalahnya dunia. Sehingga ini bahas bid'ah adalah berkaitan dengan metodologi hidup di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika itu dilakukan, niat pelakunya adalah untuk semakin menambah kualitas di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, ini berarti masuk mencakup dalam aspek apapun, baik bid'ah di dalam masalah i'tiqad, masalah keyakinan, atau perbuatan bid'ah dalam masalah ucapan, itu berkaitan dengan zikir, membaca Al-Qur'an dan yang lain-lain tadi, atau yang berkaitan dengan amaliyah, ibadah yang dilakukan oleh fisik. Baik. Itu semua akan bisa masuk ke dalam bid'ah jika tidak ada dalil yang membimbingnya, baik dari Al-Qur'an maupun dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau dari bimbingan para sahabat radhiyallahu taala anhum. Baik. Maka ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah, di dalam syarah Riyadhus Shalihin Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, beliau mengatakan wal bid'atu fi syar'i kullu man ta'abbada Allah atau kullu man tu'bada Allah subhanahu wa taala bighairi ma syara'a aqidatan aw qawlan aw fi'lan. Seluruh bentuk peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala bighairi ma syara'a, dengan sesuatu yang tidak disyariatkan oleh Allah. Aqidatan, baik itu berkaitan dengan keyakinan, aw qawlan atau berkaitan dengan ucapan, aw fi'lan atau berkaitan dengan amalan. Taib. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Kemudian kata beliau, fa idza ahdatsal insanu aqidatan fi asma'illahi wa sifatihi mathalan fa huwa mubtadi'un. Maka ketika ada seorang manusia ahdatsa aqidatan fi asma'illah, dia membuat sesuatu yang baru tentang keyakinannya berkaitan dengan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Baik. Yang tidak ada dalilnya, tidak ada apa namanya penguat pandangan dia, maka fahuwa mubtadi'un, dia bisa disebut sebagai ahlul bid'ah dalam masalah asma wa sifat. Baik. Au qala qawlan lam yashra'hu Allahu wa rasuluhu fahuwa mubtadi'un, atau dia mengucapkan sesuatu, mengeluarkan satu pendapat yang tidak ada di dalam syariat Allah Subhanahu wa taala, belum ada imam yang mencontohkannya, tidak ada sahabat yang berpendapat dengan pendapat seperti itu, dia keluarkan pendapat itu. Baik. Maka fahuwa mubtadi'un, dalam masalah qaul dia adalah seorang yang berbuat bid'ah. Baik. Au fa'ala fi'lan lam yashra'hu Allahu wa rasuluhu fahuwa mubtadi'un, atau dia melakukan satu amalan, satu ibadah yang tidak ada bimbingannya dari Allah dan Rasulnya, apapun ibadah itu dan apapun alasannya, fahuwa mubtadi'un, maka dia adalah seorang yang berbuat bid'ah. Taib. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Ini definisi dari bid'ah. Kemudian poin yang kedua, kita cukupkan dengan apa yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah tentang mahadhirul bid'ah, yaitu bahaya-bahaya bid'ah, efek negatif dari perbuatan bid'ah. Kata beliau rahimahullah, wal ya'lam annal insanal mubtadi'a yaqa'u fi mahadhira kathirah. Dan perlu untuk diketahui bahwa seorang yang berbuat bid'ah, dia akan terjatuh di dalam banyak bahaya. Awalan, bahaya yang pertama, mabtada'ahu fahuwa dhalalatun. Mabtada'ahu fahuwa dhalalatun binassil qur'ani wassunnah. Apa yang dia lakukan dari perbuatan bid'ah tersebut adalah bentuk kesesatan yang ditunjukkan oleh nas, yaitu dalil dari Al-Qur'an dan sunnah. Taib. Artinya apa? Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan keterangan bahwa seorang yang berbuat bid'ah, dia tersesat dari agama Allah Subhanahu wa taala. Taib. Qala wa dzalika anna ma ja'a bihin Nabi sallallahu alaihi wasallam fa huwa al-haq. Apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita semua meyakini itu adalah kebenaran mutlak. Apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kebenaran mutlak. Tidak ada yang bisa mengingkarinya. Kalau dia mengingkari bahwa apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan kebenaran mutlak, itu sudah salah satu bentuk dari kekufuran. Maka seorang muslim dia harus meyakini Seluruh yang datang dari Nabi SAW itu adalah al-haqqul mutlak, kebenaran secara mutlak. Waqad qala Allah Ta'ala, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dalam Al-Qur'an surat Yunus ayat yang ke-32, kata beliau, famadza ba'dal haqqi illa dhalal. Kalau kaidah yang di awal tadi, kita meyakini semua bahwa apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah kebenaran mutlak, maka Allah mengatakan famadza ba'dal haqqi illa dhalal. Lalu apa yang bisa kita ucapkan setelah kebenaran itu kecuali kesesatan? Baik. Kebenaran lawannya ya kesesatan, tidak ada yang abu-abu di tengah-tengahnya. Baik. Kalau antum tidak mengambil kebenaran, antum terancam akan masuk ke dalam kesesatan. Baik. Dan ketika antum berada di sebuah kesesatan, berarti antum bertolak belakang dengan al-haq. Baik. Hadza dalilul Qur'an. Ini dalil dari Al-Qur'an. Famadza ba'dal haqqi illa dhalal. Dan itu adalah dalil yang pertama yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Beliau jadikan dalil yang pertama, famadza ba'dal haqqi illa dhalal. Apa yang ada setelah al-haq itu kecuali kesesatan. Tayyib. Qala wa dalilus sunnati qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sabda beliau, kullu bid'atin dhalalah. Seluruh perkara bid'ah adalah dhalalah. Kullu bid'atin dhalalatun. Semua muslim tahu hadis ini, sering dia mendengarkan, dan mereka yang melakukan bid'ah pun tahu hadis ini. Sahabatnya siapa tahu, riwayatnya siapa tahu. Tapi masalahnya adalah menerima atau tidak. Ahlu sunnah menerima dengan jelas itu, kullu bid'atin dhalalah. Semua perbuatan bid'ah adalah kesesatan, dengan mengembalikan makna kullu kepada makna asalnya. Kullu mencakup segala sesuatu yang disebutkan setelahnya. Jadi apa saja yang dicakup oleh kata bid'ah, maka dia terancam oleh sabda Nabi SAW bahwa perbuatan itu adalah kesesatan. Namun di sana ada orang yang memelintirkan hadis ini, mentahrif hadis ini, menyelewengkan makna dari hadis ini. Yang dimaksud kullu di situ tidak semua. Ada sebagian bid'ah itu yang bukan dhalalah. Ada sebagian bid'ah itu yang hasanah, bid'ah yang baik, kemudian didefinisikan lain-lainnya. Dengan mentahrifkan kullu, menyelewengkan makna asal kullu. Kalau kullu sudah tidak disebutkan sebagai apa namanya pencakupan global, lalu kata apa di dalam bahasa Arab selain kullu untuk menunjukkan makna global yang mencakup semuanya tanpa terkecuali? Baik. Dan sesuatu yang dicakup umum oleh sebuah hukum itu tidak bisa kita keluarkan dari cakupan tersebut kecuali dengan dalil yang lain, ada mukhasisnya. Ini paten kaidah ini. Kalau antum mau keluarkan dari sesuatu hukum umum, harus ada dalil yang mengkhususkan, harus ada dalil yang mengecualikan, baru kita kecualikan. Kalau tidak ada, maka hukum asalnya adalah mengembalikan sesuatu kepada asalnya dalam cakupan sebuah hukum yang umum tadi. Thayyib. Wa ma'lumun annal mu'mina la yakhtaru an yattabi'a tariqad dhalin alladhina yatabarra'u minhum al-musalli fi kulli shalah. Dan sesuatu yang dimaklumi juga bahwa seorang mukmin itu la yakhtaru, dia tidak akan memilih an yattabi'a tariqa ad-dhalin, untuk mengikuti jalannya orang-orang yang sesat. Baik. Kalau dia tidak mengikuti al-haq, berarti dia dhal. Dia orang yang tersesat, dia terjatuh dalam dhalalah, dalam kesesatan. Baik. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-Fatihah yang dibaca oleh seorang yang sholat 17 kali minimalnya dalam satu hari satu malam, selalu dibaca, dan mereka kalau memahami maknanya, artinya mereka berlindung dari orang-orang yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, seorang mukmin tidak akan dia memilih jalur orang-orang yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang yang sholat dibaca alladzina yatabarra'u minhum al-musalli, seorang yang sholat pasti membaca dan berdoa mohon untuk dijauhkan, dia berlepas diri fi kulli sholatin, dalam setiap sholatnya. Ketika dia mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah kami ke dalam jalan yang lurus, tunjuki kami kepada jalan yang lurus, as-siratul mustaqim. Siratul mustaqim itu seperti apa? Kita tidak dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencari sendiri makna siratul mustaqim itu apa. Oh, segala sesuatu yang dianggap kebaikan oleh manusia. Tidak. Kalau siratul mustaqim itu adalah sesuatu kebaikan yang dianggap oleh manusia, ya rusak maknanya. Kenapa? Masing-masing kepala punya pendapat, masing-masing kepala punya pandangan. Menurut saya pandangan yang baik itu seperti ini. Jadi kalau dikembalikan kepada pendapat dan pandangan masing-masing orang, rusak makna al-haq itu. Maka al-haq, as-siratul mustaqim, ya kita kembalikan kepada siapa yang meletakkannya. Kita kembalikan kepada siapa yang menunjukkannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tidak membiarkan kita ketika diperintahkan untuk mencari jalan yang lurus, berharap meniti jalan yang lurus, lalu dibiarkan kita mencari, pusing sendiri apa itu siratul mustaqim. Tidak, Allah sebutkan. Rasulullah SAW juga sampaikan kepada para sahabatnya radhiyallahu taala anhum, seperti hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Ditunjukkan oleh Nabi SAW ketika beliau mencontohkan di depan para sahabat radhiyallahu taala anhum, Nabi SAW pernah menggambar beberapa garis. Beliau gambar satu garis lurus, kemudian ada garis-garis lain di sampingnya, kanan dan kiri. Itu beliau gambar di pasir menggunakan ranting kayu. Lalu Nabi SAW berkata, "Hadza sabilullah mustaqim." Ini yang disebut dengan jalan Allah yang lurus. Satu jalan yang lurus itu. Lalu beliau mengatakan menunjuk jalan yang banyak bercabang ke kanan dan ke kiri itu. Wa hadhihi subul. Dan yang di kanan dan kiri ini, inilah yang disebut dengan as-subul. Banyak jalan-jalan kesesatan. Itu yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikutilah jalanku yang lurus dan berhati-hatilah kalian dari as-subul. Ya ini subul kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fi kulli sabilin minha syaitanun yad'u ilaih. Di setiap satu jalan ke samping atau ke kanan atau ke kiri ada satu syaitan yang menyuruh kepadanya. Wala tattabi'u as-subul. Jangan kalian ikuti as-subul, jalan yang ke kanan dan ke kiri itu tadi. Nah, ini siratul mustaqim. Yang selalu kita minta setiap kali sholat, ihdinas siratul mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami kepada jalan yang lurus. Lalu Allah sebutkan di ayat setelahnya, jalan yang lurus itu adalah siratul ladzina an'amta alaihim. Jalan orang-orang yang engkau berikan nikmat kepada mereka. Jalannya siapa? Jalannya para nabi dan para rasul. Maka para nabi dan para rasul, ayat yang kita sebutkan tadi di awal kita membahas bid'ah. Ketika Nabi SAW diperintahkan oleh Allah dalam surat Al-Ahqaf ayat yang ke-9, Qul ma kuntu bid'an minar rusul. Katakan hai Muhammad, aku ini bukan rasul yang pertama, bukan utusan yang pertama yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia di muka bumi. Tidak, tapi beliau meneruskan dari rasul-rasul sebelumnya, dari para nabi sebelumnya. Artinya apa? Semenjak Nuh alaihi salatu wasalam sampai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu aslud dakwahnya sama. Inti dakwahnya satu, yaitu tauhid. Yang berbeda adalah rincian hukum di masing-masing umat. Tapi inti dakwah mereka sama. Maka alladzina an'amta alaihim, jalannya para nabi dan para rasul itu satu. Tidak berbeda antara jalan Nuh dengan jalannya Musa, antara jalannya Musa dengan jalannya Ibrahim, antara jalannya Ibrahim dengan jalannya Isa, dan juga dengan jalannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak berbeda, sama. Nah, apa jalan yang sama itu? Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Waladhdallin, dan juga bukan jalannya orang-orang yang sesat. Baik. Kalau merujuk tafsir secara rinci disebutkan oleh Ibnu Abbas dan yang lainnya, al maghdubi alaihim adalah mereka orang-orang Yahudi yang memiliki ilmu tapi tidak beramal dengan ilmunya, sehingga mereka dimurkai oleh Allah, dilaknat oleh Allah. Ad-dalin adalah contoh daripada orang-orang Nasara, mereka yang semangat ibadahnya tinggi tetapi tidak disertai bimbingan, tidak terarah sehingga tersesat dengan anggapan-anggapan baiknya. Nah, seorang mukmin itu imbang antara tadi, dia tidak akan menjadi seorang yang punya ilmu tidak mengamalkan ilmunya, dia juga tidak tinggi semangatnya kemudian jalan tanpa ilmu. Dia akan meniti jalan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang diberikan nikmat ketika membutuhkan satu ilmu, dia butuh satu keterangan, dia akan cari ilmunya. Setelah dapat ilmunya, dia amalkan. Jadi dia berimbang antara orang yang dimurkai oleh Allah, demikian juga orang yang tersesat. Wallahu taala a'lamu bissawab. Ini yang pertama. Kemudian bahaya yang kedua dari perbuatan bidah. Kata beliau rahimahullah taala, thanian anna fil bid'ati khurujan an ittiba'in nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa di dalam perbuatan bid'ah itu adalah sikap kita keluar dari mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Taib. Setiap Muslim, mukmin yang berada di lingkaran umat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam wajib untuk yattabi' bin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mengikuti bimbingan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau ada di depan dibandingkan seluruh makhluk atau seluruh manusia yang ada sekalipun. Beliau di depan dan seluruh manusia ditimbang dengan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, siapapun mereka. Maka kita mengikuti seseorang itu tidak secara mutlak. Yang diikuti secara mutlak, yang didengarkan secara mutlak, yang bimbingannya diikuti, diperhatikan secara mutlak hanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selain beliau, siapapun pribadinya, setinggi apapun ilmunya, sebanyak apapun keutamaannya, tetap ditimbang dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ajakan dia sesuai dengan ajakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bimbingan dia sesuai dengan bimbingan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pendapat dia sesuai dengan apa yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, keyakinan dia sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kita ikuti dia. Ketika dia tidak lagi berada di bimbingan yang sama dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia sudah berpendapat tidak sama lagi dengan apa yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia beramal juga tidak sesuai dengan apa yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kita tinggalkan orang itu, siapapun dia. Nah, dengan berbuat bid'ah, maka kita atau orang itu, bukan kita, dengan berbuat bid'ah maka orang yang berbuat itu dia keluar dari ittiba' terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Taib. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat yang ke-31, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Taib. Katakan hai Muhammad kepada mereka, "In kuntum tuhibbunallah, jika kalian itu mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Yuhibbukumullah, Allah akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian." Maka ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah, kecintaan Allah Subhanahu wa taala itu mutlak, jalannya sempit. Maksudnya apa? Jalannya sempit hanya melalui Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau engkau mengaku mencintai Allah dan berharap untuk dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka satu-satunya jalan adalah dengan mengikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Itu jalan kesananya. Tata caranya dibuka oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam banyak. Jika melalui jalan beliau, maka mustahil engkau akan bisa mendapatkan cinta Allah dari jalan yang lain selain daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mustahil. Kenapa mustahil? Siapa yang mentazkiyah dia? Kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah jelas tazkiyahnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam ayat ini juga sudah tegas menyebutkan demikian, jalannya dari Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan orang lain selain Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada jaminan ketika kita mengikuti orang itu, tidak ada jaminan ketika kita tunduk kepada orang tersebut, kita akan mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala, kecuali orang itu mengikuti juga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, wallahu taala a'lamu bissawab. Yang ketiga. Salisan, anna hadhil bid'ata allati ibtada'aha tunafi tahqiqa syahadati anna Muhammadan Rasulullah. Bahwa perbuatan bid'ah yang dilakukan oleh orang tersebut tunafi, menafikan, menghilangkan tahqiq, konsekuensi, ketetapan dari syahadat anna Muhammad Rasulullah, bahwa Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Li anna man haqqaqa syahadata anna Muhammadan Rasulullah fa innahu la yukhriju atau la yakhruju anit ta'abbud bima jaa bihi. Karena seorang yang betul-betul mentahqiq persaksiannya bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah, maka dia tidak akan keluar dari tata cara beribadah dengan apa yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak akan keluar kalau dia benar-benar merealisasikan syahadatnya. Taib, sebelum lanjut, apa makna dari syahadat anna Muhammad dan Rasulullah yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam Usulul Thalathah? Itu penting, harus kita tahu, karena di situ nanti kita akan memahami konsekuensinya. Apa itu maknanya? Sudah sering diulang-ulang. pekan kemarin juga sudah. Fadl, tidak hanya santri, ikhwah boleh. Ini penting supaya kita tahu apa? Ta'atuhu fi ma amar. Konsekuensi dari syahadat anna Muhammad dan Rasulullah adalah kita mentaati beliau pada apa yang beliau perintahkan. Kemudian yang kedua, yang lain. Wa tasdiquhu fi ma akhbar, membenarkan beliau pada segala yang diberitakan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Terus yang lain. Yang kanan belum. Taat pada semua yang diperintahkan oleh Nabi, membenarkan semua yang diberitakan oleh Nabi. Kemudian yang kiri lagi apa? Tengah. Wajitinabu ma'an hunaha wazajar, dan menjauhi apa-apa yang dilarang dan diperingatkan keras oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Minimalnya tiga ini. Jadi taat, membenarkan, dan menjauhi. Ini orang yang mentahqiq syahadat. Jadi pada ibadah-ibadah yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dia akan melakukannya. Artinya dia tidak akan beribadah kecuali ada bimbingan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik secara langsung disampaikan oleh lisan beliau atau contohnya dengan amalan beliau atau takrir. Ada sahabat yang melakukan, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memberikan komentar sama sekali, didiamkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika seorang itu keluar dalam masalah ibadah ini tadi, dia tidak sama dengan apa yang pernah diucapkan oleh Nabi. Dia beribadah juga tidak sama dengan apa yang pernah dilakukan oleh Nabi. Dia beribadah juga tidak sama seperti apa yang dilakukan oleh sahabat dan Nabi menyetujuinya. Maka dia kehilangan dari konsekuensi syahadatnya tadi. Artinya dia tidak taat sepenuhnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam masalah ibadah itu. Tayyib, wallahu taala a'lamu bissawab. Rabi'an, yang keempat. Yang terakhir. Insyaallah kita sisakan empatnya pada pertemuan berikutnya. Anna madmunal bid'ati at-ta'nu fil Islam. Bahwa kandungan dari perbuatan bid'ah itu di dalamnya terdapat ta'n fil Islam. Mencela, mencacati agama Islam. Dengan dia berbuat bid'ah itu adalah mencela dan mencacati Islam. Kenapa demikian? Fa innal ladzi yabtadi'u tatadammanu bid'atuhu annal Islam lam yakmul. Seorang yang berbuat bid'ah, maka dalam perbuatan bid'ahnya itu terkandung makna bahwa dia menuduh Islam ini tidak sempurna. Baik. Wa annahu kammalal Islam bihadzihil bid'ah, dan dia akan menyempurnakan Islam yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan perbuatan bid'ahnya itu. Jadi dia tuduh Islam itu belum sempurna. Kita sampaikan di awal tadi, disebutkan oleh Syatibi rahimahullah taala. Orang yang melakukan bid'ah itu yuqsadu bisuluki 'alaiha al-mubalaghah fi ta'budillah 'azza wa jalla. Tujuannya pasti itu. Dan dengan itu berarti dia menuduh Islam itu belum sempurna. Kenapa? Dalam masalah zikir masih ada yang perlu untuk disempurnakan. Dalam masalah ini salat masih ada yang perlu untuk disempurnakan. Dalam masalah ini masih ada yang perlu untuk disempurnakan dan seterusnya. Yata'an fil Islam. Allah Subhanahu wa taala padahal telah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat yang ketiga, dan itu diturunkan di akhir-akhir usia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah Azza wa Jalla, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina." Al-yawma, pada hari ini, akmaltu lakum dinakum, telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Wa atmamtu 'alaikum ni'mati, dan telah aku cukupkan atas kalian nikmatku. Wa raditu lakumul Islam dinan, dan aku ridha Islam itu sebagai agama untuk kalian. Di masa pemerintahan Umar bin Khattab pernah datang seorang Yahudi kepada beliau radhiyallahu taala anhu dan mengatakan kepada Umar, "Ya Amirul Mukminin, kalian memiliki satu ayah. Lau unzila alaina ma'syaral yahud latakhadna al-yauma 'idan." Seandainya ayat itu turun kepada kami bangsa Yahudi, maka kami akan jadikan hari turunnya ayat itu sebagai perayaan besar. Itu Yahudi datang. Dia belum Islam, dia Yahudi. Tapi dia tahu ayat itu turun. Tanya kepada Umar. Lantas Umar pun bertanya, "Ayat apa itu?" Kata Yahudi tadi, "Al-yawma akmaltu lakum," ayat ini. Kenapa? Ini sebagai penegasan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa apa yang disampaikan oleh Muhammad SAW itu sudah lengkap dari perkara yang besar sampai perkara yang paling kecil. Tidak butuh pengurangan, tidak butuh lagi penambahan. Hanya saja Islam tidak memperhatikan perayaan-perayaan seperti ini. Dan Umar ketika beliau mengetahui itu, beliau juga tidak segera menetapkan tanggal perayaan saat turunnya ayat ini. Tayyib. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Tapi itu sebagai isyarat bahwa agama yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu telah lengkap, tidak butuh pengurangan, tidak butuh penambahan. Yang perlu adalah kita mempelajari apa saja bimbingan-bimbingan berkaitan dengan i'tiqad, keyakinan, ucapan, demikian juga amalan yang dibimbingkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Engkau habiskan usiamu untuk mempelajari apa saja yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak akan cukup waktunya. Untuk mengamalkan semua yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, wallahi tidak akan cukup waktunya. Banyak loh, sudah berapa hadis yang kamu pelajari, sudah berapa hadis itu yang kamu amalkan, sedangkan hadis itu tidak terbatas 40, tidak terbatas 200, juga tidak terbatas pada 6000. Hadis itu ratusan ribu dan semua bisa kita dapatkan kitab-kitab itu sekarang. Bisa kita dengan mudah untuk menghafalkannya, mempelajarinya. Itu semua juga tidak akan cukup usia kita untuk mempelajari dan mengamalkannya. Lantas alasan apa menambah dan mengurangi agama Allah Subhanahu wa taala karena keinginan dan sesuainya dengan hawa nafsu kita. Wallahu taala a'lamu bissawab. Masih ada 4 perkara lagi yang disebutkan oleh beliau tentang bahaya bid'ah. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya biidznillah. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.